Bagaimana cara menanamkan ke anak-anak umur 7 tahun, terkhusus anak laki-laki, tentang sikap taat kepada orang tua? Si anak kadang malas sholat, malas belajar agama, dan lain-lain. Setiap diajak kebaikan, pasti banyak alasan. Baik, coba tunggu dulu. Apa yang telah kita sebutkan tadi? Antum memerintahkan anak dengan cara sabar atau tidak? Jangan-jangan tidak sabar. Jangan-jangan tidak apa lembut, tapi selalu mengedepankan apa kekasaran. Bisa jadi itu sebab. Panjenengan ketika memerintahkan mereka, panjenengan sendiri memberikan contoh atau tidak? Ya. Jangan-jangan, ayo belajar agama. Tidak pernah kelihatan bapaknya apa namanya murojaah pelajaran. Nah, ikut pelajaran bahasa Arab saja baru 3 kali langsung berhenti. Nanti. Tahu anaknya, bapak. Ora iso sinau bahasa Arabnya kan ya. Mandek ya kan. Males ya kan misalnya. Ini mohon maaf ya, mungkin banyak yang kena ini namanya ya. Ya artinya contoh qudwah hasanah ya. Bapaknya semangat. Jadi ketika bapaknya ayo Mak murojaah. Nah. Ya. Taib. Kemudian juga apa namanya? Dilihat namanya kan. Ya. Selain tadi kelembutan juga contoh yang baik ya kan. Ya. Ya. Apakah seorang bapak itu continue atau tidak di dalam dia apa? Ya. Mendidik anaknya. Jangan-jangan yang bertanya ini, jangan-jangan ya kan. Ya mengingatkan anaknya adalah setiap hari Jumat saja. Ya. Ya. Karena kebetulan liburnya hari apa? Jumat. Ya. Ya. Le, ayo sinau. Ya, sudah. Ya. Setiap hari Jumat tok. Harus ada kerjasama antara dia dengan apa? Istrinya. Ya. Mungkin dia memang sibuk di luar. Pekerjaan cari nafkah yang dia harus apa namanya waktunya memang banyak, dia mencari nafkah di luar kota sebagai buruh misalnya 3 hari bangun di luar kota nginep di situ balik lagi ke rumah, mungkin ada yang seperti itu ya. Kerjasama dengan istrinya agar tarbiyah itu bisa dilakukan terus menerus istimror, dan lebih dari itu adalah banyak berdoa pada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lembutkan anak-anak kita. Terus jangan putus asa dan jangan berhenti. Dan ini masih dalam proses terus untuk apa namanya mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam. Atau terkadang anak disuruh dalam keadaan anak tidak tahu. Ini juga problem. Ya. Ayo wudhu, tidak tahu bagaimana wudhu. Ketahuilah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika memerintahkan kita sebagai orang tua untuk memerintahkan anak untuk sholat, muru auladakum bis sholat, bukan hanya memerintahkan anaknya untuk sholat toh, tidak. Ajari sholat, maksudnya itu. Ajari wudhu. Karena wudhu adalah syarat apa? Sahnya sholat. Ya kalau kita hanya merintah-merintah saja, tidak diberi caranya. Ayo murojaah. Murojaah yang bagaimana? Terus gimana cara murojaahnya? Dibantu. Ketika dibantu, insya Allah anak juga akan semangat. Ayo sini. Murojaah. Dari yang sedikit dulu. Ini juga penting. Mengajari anak bitadarruj. Sedikit demi sedikit. Sedikit tapi rutin lebih baik daripada apa? Banyak tapi kemudian berhenti. Karena anak punya sifat dan bahkan kita. Ketika beban itu berat akan cenderung apa? Berhenti.